Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan tentang salat Jumat dalam kitab ini. Pada kesempatan malam ini fa insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-133. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbataini wa huwa qa'im yafsilu bainahuma bijulus. Kata beliau radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan dua kali khutbah dalam keadaan beliau berdiri. Yafsilu bainahuma bijulus. Beliau memisah kedua khutbah tersebut dengan duduk di antara keduanya. Demikian disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kaifiyah atau tata cara khutbah Jumat yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sebanyak dua kali. Dalam keadaan beliau berdiri. Kemudian beliau duduk di antara dua khutbah. Ini tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam bagi para khatib dalam salat Jumat. Sehingga dari hadis yang ringkas ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang penting terkait dengan pembahasan kita. Faedah yang pertama, awalan wujubul khutbataini fil jum'ah qabla shalah. Pelajaran yang pertama adalah tentang wajibnya dua khutbah sebelum melakukan salat Jumat. Khutbah hukumnya wajib sebagaimana beliau sampaikan pada faedah yang pertama ini. Wa annahuma syaratani li sihhatiha. Dan bahasanya kedua khutbah tersebut adalah syarat sahnya salat Jumat. Dan pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa sebagian ulama berpandangan bahwa khutbah Jumat itu termasuk syarat sahnya salat Jumat. Tanpa khutbah maka sholat Jumatnya tidak sah. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh sekian banyak ulama. Qala al-Halabi lam yunqal annahu sallaha bila khutbah. Al-Halabi rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada penukilan riwayat sama sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat Jumat tanpa khutbah. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat tanpa khutbah. Walau kana jaizan la fa'alahu walau marratan li bayanil jawaz. Kemudian kata beliau, dan seandainya hal tersebut diperbolehkan, boleh untuk melakukan sholat Jumat tanpa khutbah, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan hal tersebut, meskipun hanya sekali, untuk menjelaskan diperbolehkannya melakukan sholat Jumat tanpa khutbah. Namun kenyataannya atau realitanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah sama sekali melakukan sholat Jumat tanpa khutbah. Beliau senantiasa berkhutbah sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Wal wujubu huwa madhhabu 'ammatil ulama. Dan mayoritas ulama berpandangan bahwa khutbah Jumat ini hukumnya adalah wajib. Tidak sekedar sunnah, namun hukumnya adalah wajib, bahkan termasuk syarat sahnya sholat. Sehingga ketika seandainya tidak ada seorang pun yang bisa atau berani berkhutbah, mungkin karena khutibnya berhalangan mendadak, atau karena satu dan lain hal, sehingga tidak bisa datang, maka solusinya adalah mereka melakukan sholat duhur. Kalau seandainya tidak ada seorang pun yang berani untuk berkhutbah. Kenapa? Karena khutbah adalah syarat sahnya sholat Jumat. Tanpa khutbah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Tsanian, kemudian pelajaran yang kedua, istihbabu qiyamil khatib fil khutbatain. Disunahkannya seorang khatib untuk berdiri ketika menyampaikan dua khutbah. Hukumnya sunnah atau sekedar anjuran untuk berdiri ketika berkhutbah. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa hukumnya adalah sunnah. Wa madhhabus Syafi'i wujubul qiyami ma'al qudrah. Adapun Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib bagi yang mampu berdiri. Wajib bagi khatib untuk berdiri ketika mampu. Namun apabila tidak mampu karena uzur yang syar'i, maka boleh berkhutbah sambil duduk. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Selanjutnya, pelajaran yang ketiga, istihbabul julusil yasir bainal khutbatain lil fasli bainahuma. Disunahkannya duduk yang ringan, duduk yang sebentar di antara dua khutbah, lil fasli bainahuma, sebagai pemisah kedua khutbah tersebut. Sehingga di sini perlu kita ketahui bahwa duduk di antara dua khutbah itu hendaknya dilakukan sebentar saja, jangan terlalu lama. Dan fungsinya adalah sebagai pemisah antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, agar terbedakan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ini sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kita sampaikan bahwa waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian ulama. Sehingga boleh bagi para hadirin, bagi para makmum untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut tanpa mengeraskan suara dan tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, Di sini ada sebuah faedah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang adab-adab seorang khatib ketika berkhutbah. Kata penulis rahimahullah, qala Ibnul Qayyim ma khulasatuhu. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan yang kesimpulannya, kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah maka memerah kedua mata beliau, meninggi suara beliau, washtadda ghadabuhu, dan semakin besar kemarahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau menyampaikan khutbah dengan suara yang keras dan lantang. Beliau sangat semangat, sangat antusias ketika menyampaikan khutbah. Sehingga seorang khatib dianjurkan untuk menyampaikan khutbah dengan suara yang keras dan lantang, agar semua hadirin bisa mendengar khutbah yang disampaikan, sehingga mereka tidak mengantuk atau tidur. Kalau suaranya lirih, maka biasanya akan membuat para hadirin mengantuk atau bahkan tertidur. Ini adab yang pertama. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kana yaqsurul khutbata liyutilus shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu meringkas khutbahnya, liyutilus shalah, untuk memperpanjang pelaksanaan sholat Jumat. Ini adab yang kedua yang perlu diketahui oleh seorang khatib. Khutbahnya sebentar dan sholat Jumatnya agak lama. Ini sunnah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salati rajuli wa qisara khutbatih ma'innatun min fiqhih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh panjangnya sholat Jumat seseorang dan khutbahnya yang pendek, ma'innatun min fikhih, merupakan tanda kefakihannya, tanda kecerdasannya. Kalau bisa khutbahnya sebentar saja, sholatnya yang agak diperpanjang. Fa'atilus sholata waqsurul khutbah. Kemudian kata beliau, maka perpanjanglah sholat Jumat dan perpendeklah khutbahnya. Ini adab atau etika yang perlu diketahui dan diamalkan oleh seorang khatib dalam pelaksanaan sholat Jumat. Adapun hikmahnya, maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah agar tidak membosankan para hadirin yang mendengarkan khutbah Jumat. Karena kita tahu para hadirin ketika menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, mereka memiliki kondisi yang sangat beragam. Boleh jadi ada di antara mereka yang sudah sekian lama menunggu kedatangan khatib karena datang pada awal waktu, jam 11 misalnya sudah datang ke masjid, sehingga menunggu dengan waktu yang cukup lama. Atau mungkin ada di antara mereka yang sebelumnya tersibukkan dengan berbagai aktivitas atau pekerjaan, sehingga hadir di masjid dalam keadaan lelah atau capek. Maka disunahkan bagi khatib untuk memperpendek khutbahnya. Dan materi khutbah yang sedikit atau ringkas ini akan lebih mudah dipahami oleh para hadirin, akan lebih mudah untuk dihafal oleh mereka. Yang penting intinya tersampaikan. Meskipun ringkas atau pendek, yang penting intinya tersampaikan. Dan dengan mengamalkan hal tersebut, maka seorang khatib akan bisa mendapatkan pahala yang lebih sempurna. Karena sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa yuksiru dzikra wa yaksudul kalimat wal jawami'. Hendaknya seorang khatib memperbanyak zikir, dalam arti memperbanyak bacaan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan para ulama. Wa yaqsud al-kalimat al-jawami', dan hendaknya menyampaikan kalimat-kalimat yang sifatnya global, yang mencakup faedahnya untuk seluruh kaum muslimin. Anjuran untuk bertakwa kepada Allah misalnya. Anjuran untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adab ketika berkhutbah adalah berusaha untuk mendoakan seluruh kaum muslimin dengan doa-doa atau permohonan-permohonan yang sifatnya global. Ini adab yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para ulama. Doa-doa yang sifatnya global dan mencakup kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat misalnya. Doa permohonan ampunan untuk kaum mu'minin atau kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Doa-doa yang sifatnya global. Atau doa untuk waliul amr, doa untuk penguasa kaum muslimin. Allahumma aslih ulata umurina misalnya. Ya Allah, perbaikilah kondisi pemimpin kami. Atau doa-doa yang semisalnya. Wa yu'allimu ashabahu qawaid al-Islam. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip-prinsip Islam kepada para sahabatnya dalam khutbah Jumat yang beliau sampaikan kepada mereka. Temanya terkait dengan akidah, tauhid, akhlak, muamalah, fikih dan lain sebagainya. Dari berbagai cabang ilmu agama. Itu tema yang disampaikan ketika khutbah Jumat. Jangan kemudian memilih tema-tema yang lainnya. Tentang politik misalnya. Atau terkait dengan urusan duniawi. Wa kana yushiru bisababah inda dzikrillah wa du'ai. Kemudian ada berikutnya. Dan dahulu Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika berdoa kepadanya. Untuk seorang imam atau seorang khatib, maka hanya dianjurkan untuk mengangkat jari telunjuknya. Apakah ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau ketika berdoa kepadanya. Tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Bahkan itu divonis oleh para ulama sebagai bid'ah, sebagai perkara yang diada-adakan dalam agama Islam. Oleh karenanya dahulu ketika Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangannya, maka diingkari oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bishr bin Marwan, seorang amir atau pemimpin saat itu, dan beliau mengangkat kedua tangan ketika berkhutbah, maka diingkari oleh para sahabat dengan pengingkaran yang cukup keras, sehingga para sahabat pun telah mengetahui bahwa Nabi SAW tidak pernah sama sekali mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam khutbahnya. Adapun para makmum atau para hadirin tidak juga dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika khatib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula dianjurkan untuk mengamini doanya khatib dengan suara yang keras. Dijelaskan oleh para ulama bahwa para makmum hanya dianjurkan untuk membaca amin dengan gerakan lisannya. Hanya dengan gerakan lisannya. Atau dengan melirihkan suaranya. Wa kana ya'muruhum bid-dunuwi wal insat. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mendekat kepada imam dan diam untuk mendengarkan khutbah. Dan ini juga merupakan sebuah adab yang sangat penting untuk kita ketahui. Disunahkan ketika hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat untuk berusaha mendekat kepada imam. Semakin dekat posisinya kepada imam, maka semakin besar pahalanya. Sehingga ketika seseorang masuk ke masjid, hendaknya mengambil posisi pada shof yang pertama. Jangan kemudian justru memilih shof yang paling belakang dan bersandar kepada tembok. Padahal shof pertama masih kosong, masih longgar. Ini termasuk kesalahan yang sering diingatkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Ketika shof pertama masih kosong, maka berupaya untuk menempati shof yang pertama. Lebih afdal lagi ketika bisa dekat posisinya dengan imam. Karena pahalanya semakin besar. Kemudian ketika imam atau khatib mulai menyampaikan khutbah, maka para hadirin tidak boleh berbicara sama sekali. Berusaha untuk fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Bahkan ketika seseorang hanya sekedar mengatakan ansit kepada temannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad laghauta, sungguh engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Dijelaskan oleh para ulama, artinya pelakunya tidak akan mendapatkan pahala sholat Jumat, hanya sebatas mengukurkan kewajiban sholat Jumat. Wa yanha an takhatti riqabin nas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melangkahi leher-leher manusia. Dalam arti ketika shofnya sudah penuh, maka tidak boleh kemudian berusaha masuk ke shof pertama misalnya dengan melangkahi leher-leher manusia dengan cara memisahkan dua orang yang duduk bersebelahan misalnya, dipisahkan kemudian maju ke depan. Kecuali dijelaskan oleh para ulama ketika shof depan masih kosong, masih longgar, sementara shof di belakangnya sudah rapat, tidak ada pilihan lain untuk masuk ke shof yang pertama tersebut kecuali dengan melangkahi leher-leher manusia, maka tidak masalah. Terkadang kondisi tersebut kita alami dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ketika masuk masjid, kita menjumpai shof yang pertama masih longgar, sementara shof kedua dan setelahnya sudah terisi penuh. Maka apa boleh buat? Kita terpaksa melangkahi leher-leher mereka. Kita minta izin untuk masuk ke shof pertama. Ini pengecualian yang dijelaskan oleh para ulama. Karena begitu banyak kaum muslimin yang belum mengetahui adabnya. Ketika masuk masjid, hendaknya berusaha mengisi shof pertama dan mendekat kepada posisinya imam. Wa kana idza faragha Bilalun minal adzan syara'a sallallahu alaihi wasallam fil khutbah. Kemudian poin yang terakhir, kata beliau rahimahullah, dan apabila Bilal selesai mengumandangkan azan, Bilal adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau selesai mengumandangkan azan salat Jumat, syara'a sallallahu alaihi wasallam fil khutbah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan khutbah. Khutbah disampaikan setelah azan salat Jumat selesai dikumandangkan oleh muadzin. Demikian beberapa adab atau etika yang perlu diketahui oleh seorang khatib dalam sholat Jumat, dan juga etika-etika yang perlu diketahui oleh para jamaah atau para hadirin secara umum. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah. Alhamdulillah.